kau tanamkan budi tanpa imbalan, hanyalah menolong sesama insan. Biarpun berpisah, kau jauh di sana, bumi dan jasa. Kau kini pergi untuk selamanya.